بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواننا في الدين أعزكم الله kita sekarang berada di suatu zaman, di suatu masa yang sangat jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan hari kiamat. Suatu zaman, suatu masa yang demikian dipastikan di dalamnya terdapat berbagai macam kerusakan-kerusakan, kejelekan-kejelekan, kerusakan akidah, kerusakan keimanan, prinsip, kerusakan-kerusakan terkait dengan ibadah, ubudiyah kepada Allah, kerusakan-kerusakan pada akhlak, pada muamalah, kerusakan dalam semua sisi. Semakin dekat dengan kiamat, semakin rusak. Lebih rusak dibandingkan dengan sebelumnya. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari dari Az-Zubair bin Adi rahimahullah, beliau mengatakan, dakhalna ala Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa shakawna ilayhi ma yulquna min al-hajjaj. Kami pernah masuk menemui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Lalu kami keluhkan, kami adukan kepada beliau apa yang dirasakan oleh kaum muslimin dari perlakuan zalim al-Hajjaj. Seorang penguasa, seorang gubernur, seorang amir di masa itu di wilayah Kufah yang dikenal zalim, yang dikenal fasik di tengah-tengah mereka. Dikeluhkan kondisi yang menimpa kaum muslimin, bagaimana mereka mendapati perlakuan-perlakuan yang jelek, yang jahat, yang zalim, yang sadis, yang bengis dari sang penguasa. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, isbiru, sabarlah kalian, tabahlah kalian, fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sesungguhnya, kata beliau, tidak datang suatu zaman, suatu masa, melainkan yang setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, hingga kamu berjumpa dengan Rabb kalian. Hakadha sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Demikian aku mendengarkan kalimat itu, sabda itu dari Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Ikhwan fillah azakumullah, di era dan di zaman yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, kerusakan-kerusakan yang seperti ini, kita sebagai seorang muslim secara umum dan sebagai seorang sunni salafi secara khusus, dituntut yang pertama untuk as-sabr. Sabar dengan makna as-sabat. Kita harus tegar, kita harus kokoh, kita harus teguh, kita harus bersabar di atas bimbingan Islam yang benar. Bagaimana keistiqomahan? Apapun yang terjadi, bagaimanapun yang kita alami, baik kita mengalami perlakuan-perlakuan yang jelek, yang jahat, baik dari penguasa yang mungkin zalim atau pihak-pihak yang lainnya, kita dituntut untuk as-sabr. Sabar, tabah, teguh, tegar, kokoh di atas Islam yang mulia ini. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, kalau kita ingin selamat dari semua yang ada, kerusakan-kerusakan yang ada, penyimpangan-penyimpangan yang ada, maka kita harus betul-betul melakukan apa saja dan segala sesuatu yang baik bagi kita. Baik secara syariat. Dan harus meninggalkan segala sesuatu yang menimbulkan mara bahaya atas kita, baik menimbulkan mafsadah pada agama kita, itu yang paling membahayakan, atau mafsadah pada akhlak kita. Harus. Ibn Abdina Azzaikumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memberikan sebuah ujangan, mau'idah, tausiah. Barang siapa yang betul-betul memperhatikannya, lalu mewujudkannya dalam kehidupan kesehariannya, maka insyaallah tabaraka wa ta'ala dia akan senantiasa di atas kebaikan, senantiasa di atas perkara-perkara yang membawa kemaslahatan. Dia akan meraih kemanfaatan pada dunianya, kemanfaatan pada agamanya, terlepas dari berbagai macam mara bahaya, baik yang menimpa dunianya atau agamanya, selagi dia mengamalkan wajangan. Dan ini nampaknya harus sampaikan kepada antum sekalian, terutama para thalabatul ilm. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, saya langsung pada inti pembahasan, petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uka Wasta'in billahi wa la ta'jaz. Al-Hadid. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau wahai seorang muslim, wahai seorang mukmin, hendaklah engkau bersungguh-sungguh, engkau bersemangat mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billah, dan hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, wala ta'jaz, dan jangan pesimis, jangan merasa lemah. Al-Hadid. Singkat, namun riwayat ini sangat padat kandungan maknanya. Ini merupakan kunci seorang muslim menggapai semua kemanfaatan dunia dan akhirat dalam kondisi apapun, di era yang bagaimanapun. Dia akan terselamatkan dari semua mafasid, semua perkara yang mengandung mafsadah, mengandung madarrah, baik pada agama dan dunianya, dalam kondisi apapun dan di era kapanpun, dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Pada tausiah di atas, mau'izah di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa poin penting. Yang pertama ialah al-hirsu wal-istihad. Seorang muslim itu harus punya semangat, harus punya kesungguh-sungguhan, tidak boleh malas, tidak boleh futur. Harus sungguh-sungguh, harus semangat. Yang kedua, kesungguh-sungguhan dan semangatnya ini harus positif. Pada perkara-perkara yang positif, bukan perkara-perkara yang negatif. Maka beliau mengatakan dalam sabdanya, ala ma yanfa'uka. Hendaklah engkau bersungguh-sungguh, bersemangat, melakukan, mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Berarti ada dua macam. Ada perkara yang bermanfaat, ada perkara yang bermadarat. Di sini kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh, bersemangat dalam mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat. Kerjakan itu. Itu kunci seorang muslim, seorang sunni mendapatkan semua kebaikan. Mafhumnya, jangan melakukan segala sesuatu yang membahayakan. Jangan melakukan segala sesuatu yang membahayakan, meliputi yang membahayakan agamamu. Ini yang paling mengerikan. Baik itu kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, penyimpangan-penyimpangan, balalat, kebid'ahan-kebid'ahan, atau kefasikan-kefasikan, atau perkara-perkara muamalah akhlakiyah yang buruk. Dan apa saja yang membuat engkau mendapatkan sebuah mafsadah, sebuah kemadharatan pada agamamu. Ini yang paling membahayakan. Harus kamu tinggalkan. Harus kamu jauhi. Jangan kamu kerjakan. Jangan terbalik, malah punya semangat, punya kesungguh-sungguhan mengerjakan perkara yang membahayakan agamamu. Semangatnya kok semangat syirik. Semangatnya semangat kufur. Semangatnya semangat dalam perkara penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Baik yang ideologinya atau pemahamannya atau amaliyahnya. Semangat kok semangat maksiat. Semangat-semangat kefasikan. Semangat mengerjakan perkara yang menunjukkan akhlak yang buruk. Ini pertanda bukan muslim yang baik. Pertanda ini muslim yang betul-betul jelek. Tergantung dengan kata kejelekannya masing-masing. Begitu pula jangan melakukan segala sesuatu yang membahayakan duniamu. Membahayakan dunia kamu. Dunia mubah. Barakallahu fiik. Jangan. Ini disebut dengan perkara negatif. Itu bahasa terlalu umum. Tapi apa? Negatif. Negatif pada agamamu atau pada duniamu. Tinggalkan. Jauhi. Sedikitpun jangan penasaran untuk mengerjakannya perkara seperti itu. Bapak saya kasih bahasanya anak muda. Jangan kipu. Yang saya hadapi ini yang semua kelapanya ini. Barakallahu fiik. Ketika kamu tahu itu perkara yang mengandung kemafsadatan, kemadharatan, membahayakan agamamu, membahayakan akhlaknya kamu, tinggalkan. Jangan kipu. Itu katanya. Nah, di zaman sekarang ini perkara yang sangat membahayakan cukup banyak, terutama bagi para thalabul ilm. Yang paling membahayakan medsos. Lengkap dengan perangkat-perangkatnya. Perangkatnya smartphone. Teknologinya Android. Medianya banyak media sosial. Mohon maaf, agak saya kesampingan dulu. Sebelum membahas perkara yang inti. Jangan kamu kepo. Terutama untuk para thalabatul ilm dan bagi para orang-orang tua mereka. Fenomena yang terjadi pada mereka, saya enggak membahas yang di luar sana. Yang saya bahas dari kalangan thalabatul ilmi, dari kalangan ahlus sunnah salafiyin. Pada kepo dengan yang namanya medsos. Apa ya saya pakai bahasa gaul enggak apa ya? Hah? Pada kepo dengan yang namanya smartphone. Pada kepo dengan yang namanya Android. Dikasih tahu tadi, dikasih pengarahan sekian kali. Baik oleh para mudarisnya, atau para ustadznya, atau para orang tuanya. Hati-hati, ini barang berbahaya. Tambah kepo. Hati-hati itu bukan fenomena yang baik. Pertanda energi kamu, semangatnya kamu, kesungguh-sungguhan kamu, keponya kamu kok dalam perkara yang jelek. Antum harus muhasabah. Wek, jadi orang jelek kalau itu saya. Hati-hati. Hati-hati. Mestinya kan sebaliknya. Kamu tuh punya semangat, punya kesungguh-sungguhan, energi kamu, kekuatan kamu. Semuanya kepada perkara yang bermanfaat. Kalau mau kepo, kepo dalam perkara yang baik. Gimana sih berapa soleh itu? Bagaimana sih pakai manfaat itu? Nah, yang seperti ini kamu arahkan. Jangan urus yang itu. Baik, kembali kepada yang kita bahas. Perkara yang kedua dalam riwayat ini adalah kesungguh-sungguhan kita, semangat kita, energi kita harus diarahkan kepada perkara yang positif. Ala ma yanfa'uka. Dua macam di sini. Disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar ketika mensyarah riwayat ini. Dan saya perhatikan syarah beliau terkait dengan hadis ini yang paling bagus. Singkat padat. Alama yanfa'uka dua macam. Hal-hal yang manfaat bagi kamu dua macam. Yang pertama ialah yanfa'uka li dinik. Manfaat bagi kamu untuk agamamu. Bermanfaat untuk agama kamu. Dan ini yang paling utama yang kamu kejar. Semangat kamu kesini. Mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat untuk agamamu. Yang kedua, ma yanfa'uka li dunyaka. Kalau bersungguh-sungguh bersemangat mengerjakan yang manfaat bagi kamu untuk duniamu. Ya, duniamu. Agamamu, duniamu. Ini menunjukkan barakallahu fikum faedah penting yang bisa kita ambil. Menunjukkan tentang keagungan Islam, keindahan Islam, bagaimana agungnya dan mulianya bimbingan Islam. Indah. Islam tidak hanya fokus pada islahuddin, perbaikan agama pemeluknya. Tapi Islam juga memperhatikan islahuddunya, perbaikan dunia untuk pemeluknya. Muslimin itu tidak hanya meraih kebaikan agama. Muslimin juga diharapkan meraih kebaikan dunia. Itu Islam. Kaum muslimin diharapkan meraih ini semuanya. Dunianya bahagia. Dunianya damai. Dunianya meraih kemanfaatan, kemaslahatan. Enak atau menikmati dunia ini. Tapi yang baik. Juga mendapatkan kebaikan-kebaikan agama. Kebaikan dunia, kebaikan agama inilah yang nanti sebagai bekal antum untuk meraih kebaikan ukhrawiyah. Kebaikan di akhirat nanti. Berkesinambungan. Sampai masuk surga. Ada dua macam. Kita kupas. Yang pertama, hal-hal yang bermanfaat bagi kamu untuk agamamu. Ini sangat luas. Seluas Islam ini. Sangat luas. Disebutkan dan diglobalkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan yang ma yanfa'uka li dinik, yang manfaat bagi kamu untuk agama kamu, itu muaranya dua. Asasnya ada dua. Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang kedua, al-amalu salih, amal yang salih. Ini kuncinya, ini muaranya. Ilmu yang manfaat, yang kedua amal yang salih. Kalau mau dijabarkan riwayat ini, hadis ini, dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah tausiah kepada kita umatnya, terutama yang salafiyin, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mencari ilmu yang manfaat. Semangat dalam talabul ilmi, tafaqquh fiddin, belajar agama, mengkaji ilmu yang bermanfaat. Nah, semata-mata ilmu harus yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu, ya ikhwan, yang pertama, ala ilmu syar'i. Ilmunya harus ilmu syar'i. Ya. Sumbernya Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaf. Meliputi semua ulum syar'iyah, semua ilmu-ilmu syariat. Baik ilmu alatnya atau ilmu ghayahnya. Ilmu alat banyak, ada nahwunya, ada sorofnya, terkait dengan ulum Arabiyah, ilmu terkait dengan Al-Qur'an dari mulai tajwidnya, kiroahnya, usul tafsirnya, tafsir ayatnya, dan semua terkait dengan ulumul Quran, terkait dengan hadis, terkait dengan mustalahul hadis, pembahasan tentang ajaran ta'dil ilmu rijal, ilmu ilal, hadisnya, syarah hadisnya, masalah fiqih, ahkam syar'iyah, ilmu fiqih, usul fiqihnya, kaidah fiqihnya, fiqihnya langsung. Barakallahu fikum, semuanya. Semua yang terkait dengan ulum syar'iyah, ilmu alatnya dan ilmu ghayahnya, namanya ilmu syar'i. Ini yang manfaat. Bukan ilmu duniawi. Ilmu duniawi dimasukkan dalam kategori ilmu yang manfaat dengan ketentuan. Yang pertama, ilmunya mubah, bukan ilmunya haram. Yang kedua, cara mencarinya mubah, tidak menerjang perkara haram. Dan yang ketiga, bermanfaat untuk kaum muslimin. Ilmunya mubah, bukan ilmunya haram. Yang kedua, tariqah tahsilnya, upaya untuk meraih ilmu tadi dengan cara-cara yang mubah, dengan cara-cara yang halal, bukan menerjang perkara haram. Dan yang ketiga, ilmu itu bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini mentoknya, maksimalnya dikatakan fardhu kifayah. dimasukkan dalam ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Barakallahu ilmu masalah pertukangan, pertanian, persawahan, peternakan, industri dan segala macam terkait dengan duniawiyah mereka, selama perkara yang mubah dituntut dengan cara yang mubah dan bermanfaat dimasukkan dalam kategori ilmu yang bermanfaat. Tapi itu nanti setelah engkau belajar ilmu syar'inya dulu. Dikatakan ilmu yang bermanfaat ketika engkau mengamalkannya. Di pembahasan yang kedua nanti al-amalus shalih, ilmu yang diamalkan. Ilmu kamu, kamu amalkan. Barakallahu fiik. Ketika ada sebuah ilmu, bukan ilmu syar'i, ilmu yang dikecam dalam Islam, itu ilmu yang mazmum yang tercela. Ilmu sihir, ilmu kalam, dan yang lain-lain. Ini ditinggal dan jauh. Dikatakan ilmu yang bermanfaat ketika dikatakan syar'i. Dan yang kedua kamu amalkan. Kamu amalkan sesuai dengan batas kemampuan kamu, dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Amal saja. Sebuah ilmu syar'i, tetapi ilmu itu tidak diamalkan. Tidak diamalkan. Justru amalnya dia melanggar ilmunya. Ini ilmu yang mazmum yang tercela. Bala atas pemiliknya. Hujjah atas dia. Paham ya? Harus diamalkan. Sehingga seorang talibul ilmi dalam mengkaji ilmu syar'i itu harus menghiasi dirinya dengan amal. Menghiasi diri dengan perkara yang baik. Namanya tahalli. Tahalli itu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur, dengan amal yang saleh. Dan harus takhalli dengan khak, mengosongkan diri, membersihkan diri, yakni membersihkan dirinya dari amal yang jelek atau akhlak yang jelek. Kalau terpenuhi, dikatakan bermanfaat. Termasuk yang bermanfaat ialah mengkaji ilmu tersebut sesuai dengan kadar yang disyariatkan. Mengkaji ilmu tersebut sesuai dengan kadar yang disyariatkan. Ini perlu dipahami baik-baik. Ada sebagian ilmu barakallahu fikum, sebagian ilmu dinyatakan ilmu yang bermanfaat ketika dikaji dengan batasnya. Ketika melampaui batasannya tercela. Tercela. Dicontohkan oleh para ulama seperti ilmu nahwu. Bagi ada yang suka nahwu, ilmu nahwu. Mereka mengatakan annahu kal milh. Annahu fil ulum kal milh fil ta'am. Nahu dalam ilmu yang ada ini kayak garam dalam makanan. Tanpa garam sepo, tahu sepo ya, hambar. Antum ilmunya banyak, enggak ngerti nahu, enggak ngerti sharaf, enggak ngerti bahasa Arab, sepo. Kelihatan ya antum ini mau terjemahan. Kelihatan antum ini tidak bakal bisa mengkaji buku-bukunya para ulama sepo. Tapi yang namanya makanan kalau kebanyakan garam pahit. Saya mengatakan asin pahit, merusak. Begitu pula ketika engkau mengkaji yang namanya nahwu, melampaui batas yang disyariatkan, anda akan terjatuh pada ilmu kalam, ilmu falsafah. Saya mengatakan baik-baik. Berapa kadarnya? Kadar syar'inya. Belajar ilmu nahwu, ilmu sharaf itu ikhwan dalam rangka untuk meluruskan lisan supaya jangan salah baca dan salah terjemah. Yang kedua untuk memahami Alkitab, Sunnah dan kalamnya para ulama yang hampir semuanya yang berbahasa Arab. Semakin dalam nahwunya kamu untuk dua ini semakin mantap. Semakin fasih bahasa Arabnya antum untuk dua ini semakin mantap. Tapi ketika itu gunakan untuk melebihi batas yang tadi itu, dipergunakan untuk perdebatan. Lihat. Maka Anda akan masuk dengan tanpa terasa kepada ilmu kalam, ilmu falsafah. Itu kenapa? Terkait dengan ilmu nahwu, jarang sekali dari kalangan ulama nahwu yang sunni. Paham enggak, Adam? Jarang yang sunni. An-nuhat kathir, lughawiyun kathir, sangat banyak. Tapi yang sunni dengan jari. Ada yang tahu ulama nahwu yang sunni? Seperti, ya kan? Ada yang tahu kan? Tak tahu atau pura-pura tak tahu atau malu menyebutkannya? Ulama nahwu yang sunni, ulama lughah yang sunni, yang harus sunni. Ada yang tahu? Masa tak tahu? Al-Azhari. Siapa yang Al-Azhari? Yang mutabar lah, yang dulu-dulu. Maksudnya kalau nahwu sekarang ini yang ngajar adab nahwu, ada Ustaz guru saya, Ustaz saya, Ustaz nahwu. Harus sinar ya Ustaz. Tidak, makanya pakar nahwunya, pakar lughahnya. Ragu-ragu. Tidak ada yang tahu. Betul, memang cara kata kalau mereka yang harus sunnah ya. Yang disebutkan oleh para ulama paling satu biji, dua biji. Al-Asmu'i di antaranya. Al-Asmu'i. Barakalakum. Lughawi sunni. Syair lughawi sunni. Mereka menyebut nama si bawah juga. Masyhur dengan nahwunya. Barakalakum. Sedikit. Kenapa? Dikarenakan ilmu ini dimanfaatkan betul oleh ahli filsafat, ahli kalam dari kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah untuk memasukkan paham mereka di situ. Jadi ilmu yang mazmum. Jangan nyalakan nahwunya, jangan nyalakan lughah dan sharafnya. Salahkan orangnya ketika dia mengkaji ilmu ini melampaui batas yang diizinkan. Mazmum tercela. Barakallahu. Ini tiga poin untuk mengetahui ilmu yang nafi' atau ghairu nafi'. Antum dituntut untuk yang nafi'. Bersemangat bersungguh-sungguh untuk mengkaji, mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu syar'i. Pelajari sesuai dengan batas yang diizinkan. Amalkan. Amalkan. Sehingga ilmu ini membekas pada kehidupan antum. Ada atharul ilmi di hayat kita. Ada bekas-bekas ilmu pada kehidupan kamu. Kelihatan. Orang yang memiliki ilmu yang manfaat itu kelihatan. Akidahnya kuat. Tauhidnya murni. Prinsip keimanannya kokoh. Manhajnya kokoh. Semangat ibadah di atas sunnah. Akhlaknya bagus. Muamalahnya baik. Semangat dalam perkara kebaikan. Bukan dalam perkara yang ini ilmu yang bermanfaat. Orangnya luar biasa akan meraih semua kemanfaatannya. Jangan dikira orang-orang yang belajar ilmu syar'i terus bisa ngamalkan ilmunya gitu. Ya banyak. Banyak pula yang tidak. Terbayang enggak di benak antum? Ada seseorang yang hafid. Hafidul Quran wa hafidul hadis fasik. Apa ada? Jangan kipu dengan fasiknya lo. Nanti kipu dengan hafidnya itu. Ada enggak? Ada. Ada, apalagi zaman sekarang ini banyak. Dan itu membuat miris hati. Ada di zaman dahulu. Kalau ada, zaman ini juga ada. Hafid, kabir dalam perkara keilmuan, tapi fasik. Ada yang mengatakan fasik, ada yang mengatakan kadzab, ada yang mengatakan la yusalli, tidak sholat, ada yang mengatakan yashrabul khamr, minum khamr, naudzubillah. Tidak manfaat ilmu. Banyak, kita gak suhuban, tapi memberikan warning kepada antum, hati-hati. Banyak yang masya Allah, hafid, hafidul Quran, hafid, hafidul hadith. Tapi ibadahnya gak ada yang semangat. Males terkait dengan sholatnya, terkait dengan ba'diyah qobliyahnya, terkait dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Pokoknya kelihatan gak punya semangat beribadah. akhlaknya, Allahul musta'an. Muamalahnya, Allahul musta'an. Miris. Nah, di pondok, masya Allah, taat aturan. Di pondok, banyak yang ngawasi, ada atas segala macamnya. Nah, harus jadi orang baik. Masuk urut dengan para santri. Hanya ngasih warning, hati-hati. Penyakitnya muncul ketika sudah gak di pondok. Di rumah orang tuanya ketat juga. Gara-gara kepala dia. Aduh, pusing juga nih. Abinya, uminya lumayan ketat. Semangatnya semangat kebaikan. Sudah. Cari kesempatannya ketika liburan. Alasannya mau acara bersama Abi dengan teman-teman yang lain gitu. Kemana? Ya, anulah, tadabur alam. Kemana kek gitu. Sama teman-teman ini lagi liburan. Teman-teman yang mana? Teman pondok. Masa teman orang kampung. Leher gitu. Masya Allah. Subhanallah, ternyata dia dan teman-temannya ini geng. Gak seubon. Tapi harus dikasih warning. Jangan bikin geng. Geng. Geng apa ini? Geng dalam perkara yang buruk. Masing-masing ngelobi orang tuanya atau liburan-liburan atau kemana. Di sini banyak kemana? Gunung Sunduro, Gunung Sumbing. Biasa itu. Mana lagi? Subhanallah, kelihatan kelakuannya, kelihatan akhlaknya. Mengerikannya. Pas keluar dari rumah masih menggunakan jubah, masih menggunakan gamis. Sampai ke lokasi dibungkus, dimasukkan dalam ransel. Yang dikeluarkan apa ini? Lupa diem. Baju-baju milenial. Baju-baju semi pang. Apa pang? Anak pang itu loh. Masya Allah. Sudah. Ternyata membawa smartphone. Teknologinya Android. Orang tuanya jadul. Yopo gak ngerti. Anaknya yang paham mengoperasikannya. Ngapain bapak kayak gitu? Ya, kita mau mengambil foto-foto alam di. Mau di gunung, segala macamnya. Ya, her. Ya, ada foto alamnya, ya ada. Foto pantainya, ya ada. Foto dirinya juga ada. Foto teman-teman D-nya juga ada. Tapi ketika berfoto ria dengan teman-temannya, anak pang. Penampilannya sudah semi-semi pang begitu. Barulah itu. Gimana ya? Jangan begitu itulah, jangan atau orang niru lagi. Amin begitu. Bocor. Namanya merungso ya. Bocor. Lu, siapa ini? Siapa ini? Santri Temanggung. La haula wala quwata illa billah. Siapa ini? Santri Gresik, santri Jember mungkin. Namanya juga warni, enggak seubah ya, warni. Ilustrasi. Siapa ini? Loh, Santri Temanggung. Loh, itulah Fulan, Alan. Itu para hafat. Sebab sudah melalui jenjang tahfid. Sekarang sudah mungkin mutawasitah atau sudah mungkin syabab. Yang sudah hafid ini. Sudah melalui jenjang tahfid. Sudah gede, ABD, belasan tahun. Loh, Fulan. Kira-kira. Orang tua antum, mudarisnya antum, ustadznya antum, para ikhwah bangga ngasih 2 jempol, 10 jempol atau tepuk jidat. Jawabannya apa ini? Ketika mereka orang tua yang saleh, dari saleh, apalagi mudarisnya antum, ustadznya antum, apalagi para ikhwah-ikhwah yang lainnya, tepuk jidat. Ya Allah, penyesalan. Loh kok gini anakku? Loh kok gini santriku? Allahumma sholli. Ilmu enggak manfaat. Ilmu kamu enggak manfaat. Kalau sudah terkena yang seperti ini akan membekas pada antum. Ilah ya insyaAllah. Hati-hati lo ya. Saringannya Ahlus Sunnah ini agak sedikit menakutkan. Ini kalau enggak segera diperbaiki, enggak segera taubat, masih dengan gaya begini, dengan gengnya, sudah. awas gengnya bulan. Udah, pondok dapat sanksi pondok, di rumah dapat sanksi rumah, hati-hati. Sanksi sosialnya salafiyin menakutkan. Enggak nakut-nakuti, warning saja. Sudah, pondoknya membuat keputusan out. Antum didik, drop out dari pondok ini. Tingkah lakunya antum pang, semi pang. Mungkin antum agak mulai insaf, dan mulai kasih sadar. Iya juga ya. Ada yang tambah menjadi-jadi, si pang betulan, tutur dia. Nah, itu benar. Yang sekarang di sini. Ada yang mulai insaf. Orang tuanya mau ngamuk-ngamuk, marah-marah, segala macam, dia mulai insaf. Ya sudah, saya tak mondok lagi saja. Nah, yang ke tempat yang lain. Hati-hati loh. Ini luar biasa nih, jaringannya ini. Masuk pondok. Oh iya, dari mana? Dari Temanggung. Oh gitu. Hati-hati loh. Telepon Temanggung. Telepon, ini ada santrinya antum, bulan. Iya betul. Bagaimana keadaan dia? Hati-hati Ustaz, semipang. Ya. Awas semi pang. Maksudnya masih pang kayak gitu? Enggak sih, katanya sih sudah mulai membaik. Cuman disebutkan track record yang antum ini. Dia gini. Selama di sini gini. Kalau dia baik, alhamdulillah semoga semakin baik Ustaz. Tapi itu dia track recordnya. Ya sudah. Masukkan pondok yang baru tadi itu. Dilihat. Nah, itu sudah mulai susah. Pondok yang bersangkutan ini enggak sesuai dengan standar kami. Maaf, coret. Anda ditolak di pondok kami. Ya punya hak kan, masing-masing pondok punya standar. Enggak diterima. Ada yang mutung lagi, futur, enggak diterima. Nah, ada yang masih punya semangat. Coba cari pondok yang satunya lagi. Siapa bulan? Telepon. Dari Temanggung. Oke. Coba lagi. Gini. Tambah keterangan. Pernah daftar di pondoknya fulan. Telepon lagi di sebelah sana. Bagaimana? Iya. Dia pernah mondok kepada kami. Dan kami ini semua tidak sesuai dengan standar kami. Kami tolak dia dikarenakan tidak sesuai dengan standar. Ngelola sih kamu, tolak lagi yang ini. Mengerikan. Itu namanya hukuman sosial. Intinya hati-hati. Kita diminta untuk mengerjakan perkara yang manfaat untuk agama kita. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat. Antum wahai para talabatul ilmi, kejar ini. Harusnya semangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang syar'i dikaji sesuai dengan batas syariatnya, amalkan, tunjukkan akhlakmu, tunjukkan muamalah kamu yang baik, ibadah kamu, ketakwaan kamu, manhajmu, akidahmu bagus dengan ilmu ini, jauh dari semua perkara membahayakan kamu dengan ilmu yang manfaat. Dikuji semua perkara kebaikan. Dan yang kedua baru al-amalu saleh, diamalkan, dan amalnya harus amal yang saleh. Tidak sekedar amal. Dikatakan amal yang saleh, yang pertama amalnya dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Yang kedua sesuai dengan bimbingan sunnah, al-ikhlas dan muwafaqatus sunnah. Dan ini meliputi semua amal-amal yang saleh pada agama ini. Kalau mau dirinci, ada imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah agama, baik yang wajib ataupun yang sunnah dalam semua hal, baik terkait dengan hak hamba dengan Allah Azza wa Jal atau hak antar hamba. Hak antar hamba, imtithalul awamir, melaksanakan perintah. Atau yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi yang diharamkan dalam Islam, baik yang diharamkan atau yang dimakruhkan atau yang syubhat, kamu tinggalkan. Kalau kamu tinggalkan dengan niatan karena Allah Azza wa Jalla, dapat pahala. Termasuk amal yang saleh. Tambah lagi tentang masalah akhbar, masalah berita dari syariah, kabar dari Quran dan Sunnah, kamu percayai. Tasdiqul akhbar. Ini semuanya adalah al-amal shalih. Ikhlas dengan bimbingan Sunnah. Diminta untuk bersungguh-sungguh, untuk bersemangat beramal soleh. Semangat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat untuk bertakwa kepadanya. Semangat mengerjakan perintah yang wajib, yang sunnah. Semangat menjauhi larangan yang haram, yang makruh, yang syubhat. Bahkan meninggalkan perkara sebagian, perkara yang mubah. Karena khawatir menjuruskan dalam perkara yang diharamkan. Semangatnya di sini. Perkara kebaikan. Barakallahu. Ini ada pada antum ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, maka antum dikatakan sebagai orang yang saleh, orang yang bertakwa, orang yang bagus, dan semua kemanfaatan, kebaikan dunia, agama, akhirat akan kamu raih. Barakallah. Semua kejelekan, semua kemungkaran, semua fitnah lewat, antum akan istiqomah di atasnya. Barakallah. Ada pun yang kedua, yang manfaat bagi kamu untuk duniawiyah kamu. Manfaat untuk duniawiyah kamu. Enggak semata-mata agama, tapi juga duniawiyah kamu. Kerjakan yang manfaat untuk duniawiyah kamu. Saya sebutkan secara global. Dunia itu dinyatakan bermanfaat. Yang pertama, dunianya halal, mubah. Bukannya haram, bukannya syubhat, halal. Kemudian upaya cara-cara untuk mengaisnya, mencarinya, halal mubah. Namanya al-kasbu, al-ma'isha. Cara mencari dunianya mubah. Hanya dengan cara-cara yang mubah, halal, bukan haram, bukan syubhat. Yang ketiga, niatan-niatan kamu dalam mencari dunia yang mubah tadi harus niatan yang solihah. Niatnya solihah. Di antara bentuk niat yang baik adalah ketika engkau mencari ma'isyah, engkau sengaja, berniat sengaja mencari ma'isyah yang halal dan sengaja enggak yang haram. Itu adalah al-qasdu. Bagus itu. Hanya cari yang halal. Haram enggak mau. Di antara niatan yang baik ialah al-istighna'u 'anil nas. Mandiri supaya jangan meminta-minta kepada orang lain. Di antara niatan yang salihah ialah al-infaq 'alal 'iyal. Engkau mencari ma'isyah untuk menafkahi keluarga. Menafkahi dirimu, menafkahi anakmu, menafkahi istrimu atau para istrimu. Menafkahi keluarga dari harta yang halal. Di antara niatan yang baik ialah engkau memiliki niat yang sangat kuat menggunakan kelebihan harta kamu untuk investasi akhirat, untuk beribadah kepada Allah SWT. Ibadah maliyah, untuk haji, untuk umrah, bahkan budak, untuk berjihad dengan harta benda. Untuk infak fisabilillah, bangun masjid, bangun markas, bangun ma'had, membantu yang fakir miskin, sedekah, sedekah yang ini pertanda niatnya saleh. Dunia kamu bukan semata-mata mubah, tapi dunia kamu membawa kamu kepada amal-amal kebaikan kepada Allah. Manfaat. Yang berikutnya lagi adalah dalam mencari dunia disertai dengan takwa. Ya, mencari dunia disertai dengan takwa. Dunianya ya separuhnya berjalan. Selebihnya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipakai ibadah. Mana yang lainnya? Dunianya tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah. Dunianya tidak membuat dia berambisi untuk mengejar dunia. Dunianya tidak membuat dia menghalalkan segala cara dalam mengais. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang ada pada antum, barokah. Dunia kamu barokah, dunia kamu mubah, dunia kamu thayyib, dunia kamu berbuah pahala. Manfaat untuk kamu. Kalau yang megang dunia ini orang yang soleh tadi, memiliki ilmu yang manfaat, memiliki amal yang soleh, orang kayak gini megang dunia seperti itu, masya Allah. Ini kata dalam hadis, nikmar nikmal malu soleh berajul soleh. Sebaik-baik harta yang soleh untuk laki-laki yang soleh. Akan bermunculan orang-orang seperti Fokar Siti, seperti Umar bin Khattab, seperti Uthman bin Affan, seperti dulu para sahabat yang kaya raya itu. Kayak begitu itu, sudah mukmin, soleh, bertakwa, ilmunya manfaat, alim. Wah, dengan harta yang mereka punya, mereka meraih semua pahala. Semua pahala. Nah, gitu ya. Barakallahu seperti itu. Ini manfaat bagi dunia. Selebihnya hati-hati. Dunia adalah fitnah. Barakallah. Dua poinnya, sungguh-sungguh dan harus dalam perkara bermanfaat. Poin ketiga yang bukan dalam riwayat ini adalah al-isti'anatu billah. Harus meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua poin tadi, ketika talabul ilmi, ketika beramal saleh, ketika mengais rezeki yang halal, semuanya harus disertai dengan isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, minta kemudahan-kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla, bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla, menyandarkan semuanya kepada Allah, pasrahnya kepada Allah. Ini harus prinsip seorang muslim dalam beramal. La haula wala quwwata illa billah. Mau talabul ilmi, mohon doa kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah supaya dikasih kemudahan mendapatkan ilmu yang syar'i, mudah memahaminya, mudah mengkajinya, mudah mengamalkannya. Ketika beramal saleh, minta pertolongan kemudahan kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberi taufik, diberi hidayah senantiasa beramal saleh. Ketika mengais rezeki, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, dimudahkan langkahnya, dimudahkan rezekinya, dikasih rezeki yang halal. Harus selebihnya tawakal kepada Allah. Sudah, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Allah nanti akan menentukan segala sesuatu. Nikmat itu. Yang keempat, wala ta'jaz, dan jangan pesimis. Antum harus selalu optimis, memiliki azam yang kuat, tekad yang bulat. Jangan merasa lemah. Kerahkan semua yang antum mampu, skill yang antum mampu dalam poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Kalau terpenuhi semuanya, insyaallah taala, Anda akan menjadi seorang muslim, mukmin, seorang sunni salafi yang meraih semua kebaikan, semua kemanfaatan dunia, agama, ukhrawiyah, jauh dari semua perkara yang membahayakan, membahayakan agama, dunia, apalagi akhiratnya antum, dan akan selamat dari semua kejahatan, kejelekan di semua era, semua zaman, akan selamat dari semua fitnah-fitnah yang ada dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban baik. Ini semua di pundak masing-masing kita. Saya, antum semuanya harus bisa mewujudkan satu semangat dalam mengerjakan perkara yang bermanfaat. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Banyak doa, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik hidayah kepada kita, istiqomah kepada kita, ketabahan kepada kita sehingga terus di atas al-haq sampai kita wafat nanti meraih semua pahala dan jauh dari semua dosa. Nakutilah huna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah. Mm-hmm.